ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Masih lanjutan di wal ismu darban mu'rabun wa mabniyun. Nah, sekarang masih yang mabniya kal mudmarat. Yang mabni itu kal mudmarat. Itu mabni wa huwa la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamil ad-dakhilati alayhi kal mudmarat. Wa asma'i syarq wa asma'i sifham wa sam wa asma'i syarq wa asma'i af'al wa asma'i mausulat. Nah, dibaca di sini kan mudmarah, behar-behar dibaca. Wataqaddama ma'ana annal asla fil asma'i al i'rabu. I'rabu khabar dari asla. Paham sini? Terus behar banyak lagi catatan ya, banyak latihan lagi. Baik, wa qawluhu kal mudmarat, kata Syekh Ahmad bin Sabit al-Musabi hafizahullah taala ila akhir, hadhihi sittatu anwa'in min al-mabniyat. Ini ada 6 jenis dari yang mabni, yaitu apa? Mudmar, domir, isim syarat, isim istifham, isim isyara, isim fi'il, dan juga isim mausul. Ini 6 yang mabni. Ya. Dari 6 yang mabni, wa taqaddama ma'ana. Telah berlalu bersama kita annal asla fil asma'i al-i'rab. Hukum asal pada isim adalah i'rab. Fala yus'alu amma ja'a 'alal asl. Maka tidak ditanya ketika isim itu datang berdasarkan hukum asalnya di i'rab, ja'a Zaidun. Ya. Enggak perlu ditanya. Ra'aitu Zaidan, ra'aitu bi Zaidin. Ya, memang hukum asalnya dia i'rab, ya. Inna ma yus'alu amma kharaja 'anil asli wa huwa al asma'u al mabniyatu. Yang perlu ditanya ialah kalau dia keluar dari hukum asal, yaitu isim-isim yang mabni. Fa yuqal limadha buniyat al mudmaratu? Kenapa isim domir-domir ini semua dimabnikan? Wa asma'u syarti, kenapa isim-isim syarat dimabnikan? Ila akhir. Dan seterusnya ditanya karena dia keluar dari hukum asal. Wal jawabu al ijmali, jawaban secara global, anna hadhil asma'a asbahat al hurufa syibhan qawiyan wal hurufu mabniyatun. Nah, bahwasanya isim-isim ini yang enam ini semua itu menyerupai huruf, ya, dengan keserupaan yang kuat, sedangkan huruf mabni. Sedangkan huruf mabni. Paham enggak sini? Nanti di Alfiyah penjelasan lebih detailnya lagi. Ini ijmal global, insyaallah. Wa syai'a wa syai'u idza asbaha syai'a akhadha hukmahu. Dan sesuatu apabila menyerupai sesuatu yang lain, maka sesuatu ini akan mengambil semua hukum dari yang dia serupai tadi. Ya. Fa kullu wahidin min hadhihi al-asma', maka masing-masing dari isim enam ini, ya, asbaha al-harfa fi syai'in muayyanin, maka dia menyerupai huruf pada sisi tertentu, pada sesuatu yang tertentu, sisi tertentunya. Ya, apakah imma fil wada, apakah itu peletakannya, ya, peletakannya, au fil makna atau pada maknanya, au fil istimal atau pada penggunaannya, au fil ghairi dzalik atau pada yang lainnya. Fasara bisababi hadha syibhi mabniyan, maka dikarenakan keserupaan dengan huruf yang seperti ini, jadilah enam isim ini mabni. Wa hadha wa fi hadha al-qadari, maka berdasarkan kadar minal ijmali, berdasarkan kadar penjelasan global ini, kifayatun, ini sudah cukup, lil mubtadi'i, bagi para pemula, ya, untuk mengenal kenapa isim-isim ini mabni. Ini sudah cukup, ya. Nah, itu batasannya apa? Dia menyerupai huruf. Dari sisi apa? Peletakannya, maknanya, ya, penggunaannya, dan yang lain. Paham enggak sini? Baik. Nah, wa man arada at-tafsila, nah, siapa yang ingin menginginkan perincian, falyarji ilal asli. Maka coba dia merujuk kepada kitab-kitab usul ilmu nahwu au ghairihi atau yang lainnya, minal mutawwalat, dari kitab-kitab yang panjang lebar. Ya, tapi paham sini. Tapi kemudian dikatakan di matan al-mutammimah, faminhum mayubna ala sukun. Di antara isim mabni ada yang dimabnikan ala sukun, misal kam, wa minhum mayubna ala al-fath, ada yang dimabnikan ala al-fath, misal aina, wa minhum mayubna ala kasr, misal amsi, wa minhum mayubna ala dam, misal haizu. Wal aslu fil mabni an yubna ala sukun. Hukum asal mabni dimabnikan pada sukun. Nah, wal aslu fil mabni an yusakkana, kata Ibnu Malik di Alfiyah. Ya. Hukum asal mabni adalah disukunkan. Nah, wa minhu, kita baca di sini. Penjelasannya di sini, ya. Tafadhal. Coba arga arga. Baik, ini lihat, perhatikan. Ya, berarti mabni dibagi menjadi empat. Bagi-bagi menjadi empat itu gampang. Pokoknya apa ujung harokat akhirnya? Kalau disukun, nanti katakan mabni al sukun. Fathah mabni al fathah. Kasrah mabni al kasrah dan seterusnya. Yang pertama dia mabni al sukun. Ini pada isim, pada fiil dan huruf. Ya, semisal kam. Ya, semisal kum. Semisal hal. Ya. Lihat. Ya. Pada isim kam. Pada huruf, pada fiil, kum, fiil amr. Pada huruf, huruf istifham, hal. Nah ini. Ya. Pada huruf apa lagi? Min. Nah. Ya. Pada huruf, pada isim, man. Kalau man, isim istifham, isim syartiyah. Ya. Atau isim istifham juga. Nah. Terus, wasani. Nah ini sama juga pada huruf juga. Pada isim, aina. Ini isim dorob, dorob makan, zaman. Aina makan, ya, makan, ya, aina makan. Oma, itu fi'il madi, ya. Kemudian sofa, harfu tanfis, ya kan? Harfu tanfis. Nah, terus? Nah, ini enggak ada fi'il yang namanya mabni alal kasr, enggak ada. Makanya fi'il dilindungi dari kasr. Kalaupun kemasukan kasr karena ada ya, maka dia diproteksi oleh nun. Yang nunnya itu adalah nun sang protektor. Namanya nun al-wiqoyah. Nun wiqoyah. Apa artinya wiqoyah? Hah? Yang melindungi, memproteksi. Faris, antum bengong apa nyimak? Nyimak, oh, mukanya melas gitu, bengong. Oh. Baik. Nah, mana lagi tadi? Terus lanjut. Oh, lanjut sebentar lagi. Amsi, kemudian lamul jar, ya. Masa amsi, nah, ini pada isim. Dharab, zaman, lamul jar, huruf. Ya enggak, lamul jar. Ini mabni al-kasr. Li, lamul jar itu. Hada li Zaidin. Mabni al-kasr. Hada li Zaidin. Terus? Ah. Taib. Mabni al-dham. Ini mabni al-dham. Ini pada isim dan huruf saja. Isim dan huruf saja. Fi'il enggak ada. Ya, fi'il enggak ada. Misal, isim. Haitsu. Ya. Huruf jar mundu. Ah, terus? Nah, ini menurut pendapat yang menjadikan mundu sebagai huruf, huruf jar. Ala qauli man ja'alaha harfan. Terus? La dammu bina'in. Ah, adapun pada adapun dammah, semisal dorobu, adapun dammah pada dorobu, itu bukan fi'ilnya mabni ala dom. Tapi domahnya itu lil munasabah. Untuk mencocokkan. Karena bersambung dengan waw jamaah yang menjadi fa'il. Harokat yang paling cocok dengan waw jamaah. Ya domah. Berarti namanya itu lil munasabah. Ya, paham gak sini? Makanya Ibn Majrur menyatakan yang namanya fi'il. Fi'il madi maftuhun abada. Ya mabni ala fath selama-lamanya. Baik. Ya, la domu binain bukan domah bina, bukan domah mabni. Ya, yang pada dorobu. Terus wastis haban. Fala yu'dalu. Nah, wal aslu fi kulli mabniin, maka hukum asal pada setiap yang mabni, apakah dia isim atau fi'il atau huruf, ayyubna ala sukun, ya, dimabnikan pada sukun. Kenapa? Li khifatihi. Karena ringan. Ya enggak? Atau wastihaban lil asl. Ya, karena dia selalu menyertai hukum asal. Ya, alladhi huwa adamul harakah. Ya. Yang di yang hukum asalnya itu adalah tidak ada harokat. Fala yu'dalu, maka tidak boleh dipalingkan anhu darinya ilal harokati kepada harokat. Pada kasra dhamma fathah illa lisababin yaqtadi dhalik, kecuali ada sebab. Ya, semisal apa? Kalau tikal isakinain, ini karena adanya arid, sesuatu yang muncul. Ya, semisal berjumpanya dua sukun dan yang lainnya. Bisa dipahami sampai sini? Nanti yang belum terlalu paham di sore antum murojaah, ya. Tapi bisa dipahami sini kan? Niko, Niko mana Niko? Ngerti kan? Ah, Suyudi, Suyudi. Ah, Paris. Ngerti? Syekh Lemon. Masya Allah. Pemimpin murojaah. Siapa yang suka pemimpin murojaah? Hah? Sekarang gantian Nugraha siapa? Hah? Gilir. Paling banyak lemon. Wih, Rob. Ini kitab. Man. Saya belakangnya gak ada tulisannya. Kok ada tulisannya di Rob juga? Gak ada tulisannya. Semuanya di Rob. Nah, ilham, ilham. Ngerti ilham? Nah, kalau udah ngerti di sini nanti di murojaah. Ingat ya, murojaah itu jangan sendiri-sendiri. Murojaah sendiri ada waktunya, ya, murojaah rame-rame ada waktunya. Ya, jadi kalaupun antum gagal paham di sini, antum belum paham, paham. Ternyata gagal paham. Nah, pas murojaah bareng-bareng, ketahuan gagal paham, diluruskan. Pernah gak kayak begitu? Hah? Pernah apa sering? Nah itu, makanya kemarin siapa tuh suyu dia? Murojaah sendiri, gaya-gaya. Tak boleh, mesti bareng-bareng. mesti bareng-bareng murojaah. Murojaah sendiri itu ada waktunya. Ya, mari belajar yang efektif gitu. Belajar yang efektif. Murojaahnya itu bareng-bareng. Kenapa di sebagian tempat ya, pondok antum pun pernah rasakan 6 tahun enggak bisa-bisa baca kitab. Kayak gitu. Sekali ada pelajaran tahu lewat-lewat. Belajar sendiri. Yang ngerti-ngerti enggak gitu. Ya, benar kayak gitu. Yang ngerti-ngerti enggak, ya udah lewat aja udah. Enggak ada murojaah berjamaah. Ada enggak dulu di masjid murojaah berjamaah nahwu sholat? Enggak ada. Siapa lagi yang dulu? Lisan, antum 6 tahun pondok. Ah, ada enggak murojaah bareng-bareng gitu? Nah, itu penyebabnya itu. Akhirnya 6 tahun di pondok kayak pelangak-pelongok juga, enggak ngerti apa-apa, jurumi aja bingung. Nah, itu kenapa? Karena enggak ada murojaah bareng-bareng. Ini pentingnya murojaah bareng-bareng. Saya rasa kuncinya itu. Ya. Dari tahun lalu juga begitu. Dibikin murojaah bareng-bareng bisa. 6 bulan, 5 bulan bisa baca, bisa ngerti gitu. Langsung dapat. Itu kuncinya di murojaah bareng-bareng. Kalau murojaah sendiri, yang bisa enggak. Nah, tapi ini kuncinya di situ. Ya. Makanya pelajaran itu ya. Bisa jangan banyak-banyak kalau di mahat itu ya. Nanti merojak barang-barang itu enggak. 5 maksimal lah. 5. Makanya kita paling maksimal berapa? 5. Ya, biar ada merojaknya juga. Nah, yang mana tadi? Ah, sekarang unik sudah ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wal fi'lu darban. Nah, sekarang pembahasan ke fi'il. Fi'il ada 2 macam. Ya. Mabniun wa huwa al-aslu. Fi'il ada 2 macam, yang mabni ini hukum asalnya, wa mu'rabun wa huwa al-far'u. Ya. Yang fara ya itu hanya fi'il mudhari, dan fi'il mudhari sebagian mabni juga. Makanya fi'il mudhari yang mu'rab ada syaratnya. Ya, nanti akan beliau sebutkan selama tidak bersambung dengan nun inas ya. Nah. Ya. Yang mabni fi'il madi, fi'il amr. Ya, wal mabni law'an ahaduma fi'lul madi. Yang mabni ada 2 macam. Yang pertama adalah fi'il madi. Wa bina'uhu 'alal fathna. Mabninya itu 'alal fath. Ini sama kayak penjelasan Ibnu Jurrum rahimahullah taala. Ya. Baik. Illa idza tasala bihi wawul jamaah wa yudammu kayak tadi. Kecuali jika bersambung dengan wawu jamaah, maka dia didomahkan. Ya. Nahu darabu. Ya. Lil munasabah itu ya. Awita salabihi domiru rof'in mutaharrikun. Atau bersambung dengan domir rofa' mutaharrik. Ya, dorobta, dorobti, dorobtu, dorobtuma, dorobta. Ya, itu yang semua. Fal yusakkanu, fayusakkanu. Maka disukunkan. Dorobtu. Ya enggak? Baknya kan dihitung tuh. Huruf terakhir fi'il kan bak. Dorobtu. Nah, baknya itu sukun. Berarti mabni harus sukun. Dorobti, sukun. Sudah. Ya. Wasani fi'lul amr. Nah, yang kedua yang mabni adalah fi'l amr. Ya. Wa bina'uhu 'ala sukun. Mabninya 'ala sukun. Contoh idrib, idribna. Ya. Illa idza tasala bihi dhamiru tasniyatin. Kecuali jika bersambung dengan dhamir tasniyah. Ya. Atau dhamir jam'in mudzakkarin. Au dhamirul mu'annasati al-mukhatabati. Ya, yang fi'il mudhari'nya itu af'alul khamsah. Fa'ala hadfin nuni, maka itu semua ya di ya, apa namanya? Dia mabninya itu bukan ala sukun, tapi mabninya ala hadfin nun. Ya enggak? Ini seperti af'alul khamsah yang majzum aja. Yaf'ala di lam yaf'ala, lam taf'ali lam taf'ali, ya, lam yaf'aluna lam taf'alu. Nahu idriba, idribu, idribi. Wa illa fal mu'tallu illa al-mu'talla. Kecuali fi'il mu'tal. fi'il yang fi'il mudhari, ya, atau fi'il yang diakhiri oleh huruf illah, fi'il amarnya. Fa'ala hadfi harfil illah. Ini sama ketika majzumnya juga, ya. Ikhsha lam yakhsha, lam yakhsha. Ghaza yaghzu, lam yaghzu, lam ughzu, lam yaghzu. Irmi, lam yarmi, hakadha. Itu semuanya mabniyah ala hadaf harfil illah. Sama ketika majzum juga. Majzum ala hadfil illah. Makanya fi'il amr ini memang dipresisikan. Apakah dia mu'rab sebagai majzum atau dia mabni. Nah, di sini Al-Khattab di Al-Mutamimah dia menguatkan dia dalam mabni. Tapi mabninya itu selaras dengan majzum-majzumnya dia. Iya enggak? Baik. Nah, kita baca syarahnya di sini. Zaki, kenapa ente kedinginan kayak gitu? Hah? Sakit? This is Tambun. Tambun. Ini negeri gerahan pakai gitu. Tambun negeri gerahan tuh kayak di kayak Eskimo. Masya Allah. Kayak jaket tebel. Kayak begitu. Nah, ayo baca Zaki. Qaddamahu. Hah? Wa inna ma kana ar-rasu fil af'ali al-bina'a. Baik, apa i'rabnya al-bina'a? Ala, ya. Tapi tadi itu ada qaddamahu, ya. Jangan qaddamahu. Kalau qaddamahu apa kira-kira? Hah? Kan enggak asik maknanya, ya enggak? Qaddamahu apa? Kakinya. Nah. Terus. Terus di annaha. Ruh itu. Eh tawaro ya tawiru. Oh, makna. Memangnya beda cetakannya. Ada alifnya gak? Ada nunnya gak? Antum gak ada? Yuh. Wah. Wow. Lolos dia nih. Ayo ulang. La tawara ya tawiru. Ma'anun. Apa itu ma'anun? Ma'anin. Mukhtalifatan. Nah, itu mansub. La tawiruha. Ma'anin mukhtalifatun. Apa? Mukhtalifatun. Ma'anin fa'il. Ya. Terus. Ya tayyib. Yang taftakiru. Fi tamiziha. Ila al-i'rabi. Terus. Lubsa, apa itu lubsa? Hah? Lapsun, kesamaran. Mukhtalifatin. Amma u'riba. Baik. Likhurujihi anil asli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata al-musannif, wa lihada qaddamahu wa huwa al-ashr. Ya, wa huwa al-aslu wal fi'lu darban mabniyun wa huwa al-aslu. Fi'il ini mabni, inilah hukum asalnya. Ya, oleh karena itulah beliau Al-Khattabi mendahulukannya. Mendahulukannya dibanding dengan yang lainnya. Nah, inna makana al-aslu fil af'ali al-bina'. Hukum asal pada fi'il adalah bina' mabni. Li'annaha la ta'tawiruha ma'anin mukhtalifatun. I'tawaru ya'tawiru ini ya. Apa namanya? Maknanya tadawalah. Ya tadawalu. Itu kalau tidak salah maknanya ya. Ini bahasanya ribet ini. Ya. Maknanya itu kalau tidak salah tadawalah. Dia muradif dari tadawalah. Ya. Apa namanya? Jarang-jarang ini kan maknanya. Artinya karena maknanya, makna yang berbeda-beda itu mendapatkannya atau afwan, bukan mendapatkannya. Beredar. Makna yang berbeda-beda beredar pada pada fi'il, ya, pada fi'il ini. Ya. Taftakhiru yang dia membeda, yang dia membutuhkan fitamizia untuk membedakannya ila i'rabin kepada i'rab. Dia membutuhkan i'rab untuk membedakannya. Fitamizia untuk membedakannya. Tawaro ya tawiru, ya. Itu maknanya tadawalah. Ya. Misalkan tawara al-qaum syai'ah tadawala. Itu maknanya itu berputar. Makna yang berbeda-beda dan membutuhkan kepada penjelasan, kepada perbedaan, membutuhkan i'rab untuk membedakannya. Ikhtilafi sighatiha bi ikhtilafi ma'aniha. Karena perbedaan redaksinya, ya, dan juga perbedaan maknanya. Fa in hasala labsun, nah, jika terjadi labas kesamaran fi ba'dil mawadi'i pada sebagian tempat bi qabuliha bi sighatin wahidatin, karena dia menerima satu redaksi saja li ma'anin mukhtalifatin, ya, satu redaksi tapi dapat menerima makna yang banyak, kama fi nahwi, sebagai contoh dilihat la ta'kulis samaka wa tashraba al-labana wa yumkinu izalatuhu bi'idharin nasib awil jazim, maka mungkin saja dihilangkan dengan dinambahkan nasib atau jazim. Ini makna la ta'kulis samak wa tashrab laban, kalau digundulin ini maknanya bisa beraneka ragam. Ini kan dikasih syarokat ya. Nah kalau dikasih syarokat ini wa tashraba. Wa tashraba la ta'kulis samak lanya la nahiyah. Kalau dibaca sukun la ta'kulis samak wa la tashrab al-laban. Jangan kamu makan ikan dan makan dan minum susu. Barang tuh. Berarti enggak boleh. Ya. Berarti enggak boleh. Nah, la ta'kulis samaka wa tashrabal labana yang enggak boleh, ya, ketika berbarengan. Jangan engkau makan ikan ketika berbarengan minum susu. Hah? Ya, paham enggak sini? Nah, tapi kalau baca marfu la ta'kulis samaka wa tashrabul labana boleh, karena wawnya waw istinafiyah. Jangan kau minum susu, makan ikan dan kau minum susu. Udah gak ada lagi hubungan, itu bukan waw atifah. Paham gak sini? Itu sudah bukan waw waw atifah. Ya. Nah, tapi kalau wa tasroba, wawnya ini waw ma'iyah. Takdirnya apa? Wa an tasroba. Gitu. Ya. Wawnya ma'iyah. Yang temannya fa. Ya. Fa sababiyah. Ingat? Ialah jerumiyah. Wa antasroba al-labana. Wa antasroba al-labana. Kan didahului oleh apa? Oleh apa? Nahyun. Oleh apa namanya? Tolab. Ya. Didahului oleh tolab kan? La ta'kulis samak wa tasroba wa antasroba. Berarti yang enggak boleh itu ketika berbarengan. Jangan kau makan ikan dan kau sedang minum susu. Nah, tapi kalau la ta'kulis samak wa tashrabil labana, jangan kau makan ikan dan minum susu. Dua-duanya enggak boleh. Mau bareng mau enggak ke? La ta'kulis samaka wa tashrabul labana, boleh minum susu. Wawnya enggak ada hubungannya sama sana. Wawnya waw istinafiyah. Wa tasrabu, makanya tasrabu marfu. Ini seninya ya. Ya enggak? Baik. Makanya mungkin saja dihilangkan. Ya, dengan dinampakkan ya dengan dinampakkan nasib atau jazm. Baik. Ya, ini diberikan faedah ini oleh Al-Faqihi. Fa ma'a mabniyan la yus'al. Kalau fi'il datang dalam bentuk mabni, enggak perlu ditanyaan sababi binaihi, sebab mabninya apa? Limaji'ihi 'alal asl, karena dia datang berdasarkan hukum asal. Wa inna ma yus'alu 'an ma'riba. Namun fi'il yang ditanya itu kalau dia di i'rab li khurujihi 'alal asl, karena dia keluar dari hukum asal. Nah, ngerti sini? Nah, coba sekarang berikutnya. Syekh Andika. Aduh, lancar, keselak di sini. Wa inna ma dunia ini ada hasab al-awamil summa taharrakat. Ah, itu ada iltiqa' sakinain berarti gimana? Summa taharrakatil ya. Dulu ya. Summa wan fataha. Qablahuma. Qali itu kan dari apa? Qaliba apa qaliba? Hah? Faqallabata alifaini summa hudifat al-alifu nah ini proses saja ya transformasinya itu ini Allah alam ya pokoknya dicocok-cocokin lah jadi ribet kelihatannya ya Allah musta'an baik Wa qawlu ahaduhuma ala al-fi'lu al-madi. Kan fi'il terbagi menjadi dua, ahaduhuma al-fi'lu al-madi. Fi'il yang mabni ada dua, salah satunya fi'il madi. Wa huwa muttafaqun ala binaihi. Ini disepakati kemabniannya. Beda nanti dengan fi'il yang amr. Tidak disepakati akan kemabniannya. Wa li hadza qaddamahu, oleh karena itu beliau lebih mendahulukan fi'il madi daripada fi'il yang bina ini dibandingkan dengan fi'il amr. Ya. Nah, mabninya gimana? Bina'u 'alal fath, 'alal fath'i zahiran. Atau muqaddaran, kalau zahiran contoh daraba dakhraja wa talaqa wastakhraja. Iya enggak? Nah, kalau muqaddaran banyak sa'a atau ittaqa istaghna, iya enggak? Ini mabniya mabni alal fathin muqaddar. Baik, berikutnya illa idza tasala bihi wawul jamaah fa yudammu, kecuali jika bersambung dengan wawul jamaah maka didhammakan. Ya, contoh darabu inna ma buniya ala dam, nah di mabni kan ala dam. Ma wawil jamaati bersama dengan wawul jamaah itu hanya untuk lil munasabah. Ya, untuk menyesuaikan diri aja. Fa inna wawul jamaati la yunasibuha illa dhamma amma. Karena waw jamaah tidak cocok. Tidak ada yang sesuai dengannya. Kecuali waw. Kecuali domah sebelumnya. Ya kan begitu? Yang paling cocok dengan huruf waw, ya domah. Harakatnya. Ya. Apa lahu ishtarahu ishtarahu? Spidol tidak sih? Ya, kita sebutkan prosesnya. Ini aslinya begini ya, fi'il madi kita. Ya, baik. Ini ada masalah di sini. Ya, istara. Makanya fi'il madi mabni muqaddar. Mabni ala fathin muqaddar. Baik. Nah, ketika jamak bersambung, ya, istara. Istarawu. Lihat di ayat. Begitu kan? Istarawu. Ya. Istarawu. Ya. Atau da'awu. Da'awu. Baik. Hukum asalnya istarawu. Lihat di sini, ya, istaroya, aslinya apa? Istaroya, istaroya, ifta'ala, ya, istaroya, ifta'ala, begini. Berarti aslinya, aslinya. Nah, aslinya berarti gini, kita istarohu, berarti istaroyu, baik, istaroyu, ya. Nah, sementara da'au, da'a yada'u, da'a, fi'il madinya apa? Da'a. Nah, aslinya apa? Fa'ala. Fa'ala, ya enggak? Baik. Nah. Ya, aslinya apa? Da'au. Ya. Da'au. Sama kayak fa'alu gitu. Nah, ini kan da'u. Ini ishtara, misalnya sambung dengan jamak ifta'ala, berarti gimana? Ya. Ifta'alu. Ifta'a ifta'alu. Ya. Ishtara ifta'ala. Ya. Ifta'alu. Ishtarayu. Nah, sudah. Dapat sini? Baik. Falaslu ishtarayu. Fiyain madhumatin. Ya'nya didomahkan. Sudah. Ya. Qabla domir as-sakin. Sebelum domir yang sukun. Domir mana? Ini waw. Sukun kan? Ini waw. Ini sukun. Ya. Baik, syukur dobirnya. Ya. Wada'u bi wawain dengan dua waw. Ya. Fa'alu karena begitu. Karena kan asalnya begini, da'a, da'a fa'ala. Da'a. Da'awa. Baik. Nah. Mana lagi tadi? Bi wawain, awwaluhuma madhumatun. Awalnya dhammah nih, da'au. Baik. Qabla dhamir as-sakin, sebelum dhamir ni waw, waw jamak yang sukun. Tsumma taharakatil ya'u. Kemudian ya diharakati wal waw. Ya ini diharakati. Ya, dhammah diharakati waw juga. Wan fataha ma qablaha. Dan fathah sebelumnya. Ishtara kan gitu kan? Ishtara. Istaroyu, ini berat tulisan. Ini berat tulisan. Baik. Wan fataha ma qablaha. Wa qallabata. Ya. Alifain. Ya. Maka kemudian dibalik menjadi dua alif. Ya. Dua alif. Alif ada dua di sini. Baik. Ya. Summa hudifat al-alifu. Kemudian alifnya dihadar. Kenapa? Ya. Berjumpa dua sukun, waw sukun, alif sukun. Ya, dari tiko isakirin jadilah ishtarahu. Jadilah. Jadilah, ya. Jadilah da'au. Reinkarnasinya begitu. Ini ya, ini kan ya, dirubah jadi alif, ya kan? Jadi alif. Alif ketemu waw, wawnya sukun. Alif sukun. Istaro, istaro. Ya, sini. Ini ya. Ini cok dari cok aja mungkin. Nah, istaro. Nah. Istaro. Istaro. Ya, asik. Istarau. Akhirnya jadinya istarau. Istarau. Istarau bil huda. Ya, istarau dalalata bil huda. Sudah? Ini enggak usah terlalu dipusingin ya. Ya, beliau kan cari rumus di mana dari dari bikin kaidah aja dari sesuatu yang sudah jadi. Terus berikutnya. Ya, Abdul dibaca. Sabar sini. Si Rapi. Tawali arba'i arba'i mutaharrikatin mutaharrikatin nah, ini enaknya jangan nazala ya. Nuzila ya, diposisikan manzilatan. Terus قال يقول قائل إن الضمير Sakinun. Wahia sakinatun. Yang mana yang nanya itu, apakah itu sukun alif itu? Gitu. Jawab, jawab. Coba gantian baca. Sini yang jawab. Ya, ah Raymond, bagian jawab ya Raymond. Apa dah Raymond? Udah kayak proklamator deh. Mau bacain dekret presiden. Al-jawabu an hadza an yuqala in kaulahum. Ya baru kesel mak. Inna qaulahum. Qaulahum mutaharrikun. Nah. Yasmalu. Dinasihi kata'i fabi qaulika darabtu wal mutaharrika bi ba'dihi al-muttasiri na bi darabna bi anna al-harfa al-muttasila yufi'li minhu mutaharriku wa hasilul jawabi annal mutaharrika dina wa annunu wa wahada wahdaha duna dhamiri bi tamamihi syarha suduri zahabi maha hasiyati ubadah wahasiyati oh enggak, ini beda lagi. Wahasiyata itu maktub ke syarha. Ya. Sujai al-Qatr. Nah. Asia Sujai Qatr nada. Sudul Zahab ya karya Ibnu Hisham. Yang mensyarah juga Ibnu Hisham. Namun Asia Sujai itu juga syarah Ibnu Hisham, tapi Ibnu Sujai dikasih catatan pikir. Catatan-catatan. Tapi barang kalau begitu. Nah. Qala rahimallahu taala dari mana tadi ya? Dari Rabi baca tadi ya, dari mana Rabi? Nahu darabtu gitu ya. Di tasrisi ta dengan ta yang tiga titik gitu. Mau darabtu, darabta, darabti gitu. Nah, darabtu, darabta, darabti dengan tasrisi ta. Ya. Mabni ala sukun ini kan. Wal hindatu darabna Zaidan. Wal hindatu para Hindun mengeroyok Zaid. Nah. Inna mabni ala sukun ma'a dhamir rafi' al mutaharrik. Dia dimabnikan ala sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ngerti enggak dhamir rafa' mutaharrik? Tati itu kan berharokat semua. Darabna, nanya itu nun niswa. Ya, nun niswa atau nun jamak dorobna begitu kan? Nah, ini fa'il semuanya. Rofa, kenapa rofa? Karena semuanya fa'il. Dia dorobtu fa'il, dorobta fa'il, dorobti fa'il, dorobtum, dorobtuma, dorobtuma, dorobtunna ini fa'il. Dorobna fa'il, dorobna fa'il. Kalau dorobana nanya apa? Maf'ul bukan fa'il, ya. Dorobna dengan doroban, makanya ini domir rofak mutaharrik. Kalau fiilnya bersambung dengan domir rofak mutaharrik, maka fiil madinya itu mabni ala al-sukun. Apa sini? Baik, mana lagi tadi? Kenapa demikian mutaharrik? Ya, kan lihat dorobtu. Kenapa enggak dorobatu? Ah, gitu kan. Dorobati, dorobati anti. Dorobati. Lihat, lidaf'i karahiyati tawali arba'i mutaharrikat, mutaharrakat boleh ya. Yang diharakati. Mutaharrakatin. Ya. Ya, kenapa? Pakai mabni ala sukun, enggak mabni alal fath aja dorobata, dorobati. Kenapa mesti dorobta? Ya, lidaf'i untuk menolak karohiyati dibencinya, tidak disukainya, tawali berturut-turut arba empat huruf yang mutaharokat, yang berharokat. Nah, itu kurang disukai. Empat huruf yang ini bukannya enggak boleh sama sekali. Ya. Artinya nanti ada yang dikecualikan. Tapi hukum asalnya enggak disukai empat huruf berharokat semua dalam satu kata. Beda kalau dua kata, misalkan nih dorobaka, ya cuma berharokat ya. Tapi kafnya itu bukan fa'il. Paham enggak sini? Kafnya adalah maf'ul dorobaka. Yang dibenci ini yang dalam satu kalimat. Ya. Kecuali dikecualikan nanti datang semisal wazan fa'alah isim jamak. Yang jamak fa'alah kafarah fajarah ulaika humul kafaratul fajarah fasakoh kadabah. Nah itu dikecualikan. Ya. Fima huwa kal kalimatil alwahidah, kal kalimatil wahidah. Kenapa mesti dorobta itu disukunin? Karena dia seperti satu kalimat. Padahal kan itu fi'il fa'il, ya kan? Tapi kalau fi'il fa'il gabung seperti satu kalimat. Ya. Ya, satu kalimat. Seperti fajaroh itu. Fajaroh kan satu kalimat. Dorobtu itu seperti satu kalimat. Beda kalau dorobaka, beda karena maf'ul sama fi'il beda. Karena maf'ul karena fi'il tanpa maf'ul, fi'il tetap jalan. Ya enggak? Tapi kalau fi'il tanpa fa'il, wah, bagaikan aku dan istri-istriku. Kurang lebih begitu, Andika. Ya enggak? Ngerti enggak, Remon? Hah? Gak ngerti caki, hei. Antum jangan pura-pura. Ngerti gak? Kes, paham kes. Lihat lagi. Li'anna domir al-fa'ili. Karena domir fa'il. Tu tati tu itu, dorob tu. Li syiddati tisalihi bil fi'li. Karena kuatnya hubungan dia dengan fi'il. Oh. Rat, gini. Kayak gak bisa tu. Nuzzila minhu manzilatal juz'i, maka dia diposisikan seperti satu bagian. Gitu kemesraan fi'il dan fa'il. Ah, paham enggak antum? Lah, ngerti? Ini keren ini bukunya nih. Kayak aku dan dia sih. Aku dan mereka. Niko cekiki kan ngerti kagak? Aduh. Masih bocah juga. Mobil-mobil aja udah ganti baterai belum? Cekiki kan dia ketawa, ngerti juga enggak. Niko umurnya berapa Niko? 29. Hah? Udah tua tuh. Baby face. Baby face killer. Tampangnya aja kayak anak paut. Aduh. Apa lagi nih? Ini kalau ini umurnya muda, tampangnya toku. Si Paris. Umurnya berapa Paris? Hah? Hah? 17. Tuh, tampangnya ada tuh. Kayak 34. 17 kali 2. Masya Allah. Si Paris. Mana lagi tadi? Paris, kalau di sini mesti siap tahan mental juga. Mental digitu-gituin. Ya. Mana lagi tadi? Wa kharaja bi dhamiri raf'i, dhamiru nasbi. Ah, lihat. Enggak termasuk di sini dhamir rafa, keluar dari dhamir rafa, enggak termasuk dhamir nasab. Contoh daraba ka Zaidun. Wal mutaharrik dhamiru raf'is sakin. Yang berharokat itu dhamiru rafa yang sukun. Ya. Kalau dorobaka enggak, karena maf'ul dan fi'il tidak seperti satu bagian. Hubungan dia enggak erat. Fi'il tanpa maf'ul jalan hidup. Tapi kalau fi'il tanpa fa'il, wah berat bodoh. Kayak nikah sama istrinya. Aduh. Istri semata wayang. Ya. Tapi, contoh, dorobana. Dorobana. Lihat, dorobana. Nanya itu apa? Nafail apa maf'ul? Maf'ul. Fafiha tainil halataini. Lihat, pada dorobaka dan dorobana. Yubna alal fathi. Fi'il tersebut tetap mabni alal fathi. Doroba, doroba, naka. Itu kan? Ya. Alladhi huwal aslu, yang itu adalah asalnya. Fihi kama idha tajar roda, sebagaimana jika dia kosong tidak bersambung dengan apapun. Tajar roda. Ya. Doroba, doroba. Ya enggak? Wa qawluhu dorobana, dorobna. Nah, dorobna. Itu kan dorobna. Itu kan mabni alal sukun. Ya. Qad yaqulu qa'ilu. Nah, terkadang ada yang berkata, inna dhamirana dorobna min dorobna, dari kata dorobna itu sakin sukun. Laisa bi mutaharrik, itu enggak berharokat. Li anna akhirahu alifun, karena akhirnya adalah alif. Wa hiya sakinatun, apakah alif itu sukun? Nah. Al-jawabu, jawabannya. An hadza, dari pertanyaan ini, an yuqal, maka perlu dijawab, inna qaulahum mutaharrik, perkataan mereka dorobna itu mutaharrik, ya, itu yashmal al-mutaharrika binafsih, kata itu mencakup yang berharokat dengan diri sendiri pada ta, fafi qaulika dorobtu dorobta dorobti, wal mutaharrika biba'dihi al-mutasil bil fi'li kana fi dorobna, dan mencakup juga yang berharokat dengan sebagiannya yang bersambung dengan fi'il, seperti na pada dorobna. Karena huruf al-muttasil bil fi'li minhu al-mutaharrikun, karena huruf yang bersambung dengan fi'il, ya, itu adalah berharokat. Wa hasilul jawab, maka kesimpulan jawabannya adalah anna mutaharrika fina huwa nun wahdaha, yang berharokat pada na itu nun sendiri, duna domir, bukan domir yang alif, nah gitu, bitamamihi, ya, domirnya secara utuh sempurna. Coba lihat penjelasannya di syarah Sujudul Dhahab. Ini bukunya Ibnu Hisham, Matan Sujudul Dhahab. Yang lanjutan dari Matan Qatrun Nada. Ibnu Hisham mensyarah Qatrun Nada sendiri. Jadi Wabidul Soda. Dan Ibnu Hisham mensyarah Matan Sujudul Dhahab sendiri dengan syarah Sujudul Dhahab. Ya. Alhamdulillah kita dulu di Mahat pernah pelajari itu, syarah Sujudul Dhahab, syarah Qatrun Nada Ibnu Hisham. Dan juga lihat Hasyiah As-Suja'i ala Al-Qatr. Waduh, kita berjumur ini aja deh ya. Karena kan ini apa mau pindah ke Madhab Fiqih Syafi'i? Hah? Ini Madhab Imam lanjut apa? Hah? Lanjut aja ya. Taibar kalau begitu. Wa qawluhu fil amr, ini dibaca? Belum. Coba dibaca di sini. Ilham. Ilham Siregar. Itu Siregar ya? Batak bukan? Oh. Kayak orang Batak kan tuh. Wah, muba katanya. Asli muka Batak. Bukan ya? Orang mana Ilham? Kakek Padang. Oh, orang Minang lah. Masyaallah. Ah, Kakek Padang. Ya. Udah bukan Minang, habis sudah. Kakek doang. Itu pun dari kakek yang sono lagi. Kakek tiri. Bapak ibu orang mana? Kabumi Sunda. Ibu? Brebes. Oh, ngapak. Ngakunya Padang. Ilham, Ilham. Dah, antum Brebes aja udah. Oh. Eh, silakan Ilham baca. Ha. mana antum baca cuma falabdi lahu maudi'ani. Terus oh ilham idakana. Kalau sohiu khobar mana? Itu khobar. Antolik. Antum gaya bacanya sama kayak si Sabit ya. Mirip Sabit baju ini. Wah, gitu sama. Nah, ada apa ilham? Antum bagaikan fi'il dan fa'il lagi kan? Sama Sabit. Pantas dia merenung mulu sekarang. Si Sabit dia pergi ke Ambon, pulang kampung. Aduh, terus? Razilah. Takhlis, apaan takhlis? Kalau takhlis ada ya. Amma takdiri fayakunu li ajri takhallusi. Wahrisanna. Nah, cukup dulu. Sambung di sini. Oh, di sini coba dibaca. Siapa? Si Paris. Ayo baca Paris. Di al. Allah ilmu dalik terus. Dari mana tadi bacanya ilham? Oh, filamr. Yang kedua adalah filamr. Binahu ala sukun gitu ya. Filamr. Wa huwa mukhtalafun fihi wa rajanahu mabni. Nah, ini dipersisikan. Namun yang raji filamr adalah mabni. Bukan mu'rab. Kalau mu'rab menyatakan dia majzum. Ya. Kemudian dia mabninya ala sukun. Apa gitu labdan atau takdiran. Sukunnya itu nampak ataupun takdiran diasumsikan. Kalau dia lahu maudhi'. Kalau yang mabni ala sukun itu ada dua tempat. Ahaduhum yang pertama. Idza kana sahih al akhiri wa lam yattasil bihi syai'un. Nah, apabila fi'ilnya ini sahih akhir, itu fi'ilnya tidak diakhiri oleh salah satu dari huruf illah. Misalkan yadribu, yajlisu, nah itu kan. Wa lam yattasil bihi syai'un. Dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Bersambung dengan sesuatu apapun, bersambung dengan waw jamaah, alif tasniyah, dan ya, muanasah, mukhotobah, ya enggak? Taib. Atau bersambung dengan apa? Nun, taukid. Nah, barakallahu fikum. Ya, filamar, idrib. Ya. Idrib. Ya. Kalau bersambung dengan Waw jamak idribu, kan begitu. Idrib ya Zaidu, intalik ya Amr, wa'mur ahlaka bisolati, wastabir, lihat tuh. Wastabir di fi'il amr, wa'mur, wantalik, idrib, semua. Ini fi'ilnya semua saya akhir, tidak bersambung dengan waw jamaah, alif tasniyah, ya mu'anasa mukhatabah, tidak bersambung dengan nun tawikid. Nah, ini yang pertama, dia mabni ala sukun. Yang kedua, mabni ala sukun. Idza tasala bihi nunul inasi, jika bersambung dengan nun inas. Apa nun inas? Nun niswah. Ya. Nahu tamassakna, lihat tamassakna. Maka fi'il amarnya mabni ala sukun. Ya. Ya akhwati bil fadilati. Berpegang teguhlah wahai akhwatku dengan keutamaan wahdharna, wahdharna. Fi'il amar kan ihdar. Wahdharna itu berarti fi'il amarnya mabni ala sukun. Ya, nanya itu fa'il, nun niswah itu fa'il. Doa tarradidah dan waspadalah terhadap para dai jahat. Wa qulna qala yaqul ya qul qulna qul gitu. Qul. Itu fi'il amr mabni ala sukun. Nanya itu fa'il. Qaulan ma'ruf. Wa qarna itu aslinya apa? Qarn. Wa qarn. Tempatlah, diamlah. Nanya itu fa'il fi buyutikunna di rumah kalian. Wala tabarrajna, ini lagi tabarrajna. Ya, tabarraj itu tabarraja ya tabarraju tabarraj tabarrajul jahiliyatul ula. Wa aqimna, lihat lagi aqimna ya. Aqimna. Lihat aqim fil amr mabni sukun. Na nun niswah fa'il. As-salata wa atina. Atina, lihat ati mabni sukun. Atina zakata wa ati'na, ati'na fil amr lagi, ati'na mabni ala sukun. Ati'na Allah wa rasulah. Nah, itu jadi tak dua ya. Kalau ditanya, ya, kapan fil amr mabni ala sukun? Nah, jawab di luar kepala langsung. Nah, di luar kepala. Ya. Apa jawabannya di sini? Ihsan, jangan lihat buku tadi barusan kapan dikatakan fil amr mabni ala sukun? Hah? Apa? Ada dua, jangan lihat buku. Bersambung dengan nun niswah. Dah, itu yang kedua tadi, enggak apa-apa dia cat. Satu lagi. Fi'ilnya sahih. Udah cukup saya akhir aja. Baru usah dibahas. Dia lupa gimana sebulan yang lalu. Oh, nah, ayah langsung nengok lagi. Baru dibahas. Makanya butuh murojaah kan? Kalau enggak murojaah gimana antum belajar? Satu lagi apa? Ah. Walam yattasil bi akhirih syai'un. Ini penting ini. Baik, wa ma taqdiri. Karena yang takdiri. Wa yakunu li ajri takhallus. Takdiri diasumsikan aja sukunnya. Kenapa? Karena ini agar membebaskan diri, melepaskan diri minal tiqa isakinain, dari berjumpanya dua sukun. Kama idza tasala bihi nun tawkidi khafifatan aw thaqilatan. Ya, sebagaimana jika bersambung dengan nun tawkid. Apakah nun tawkidnya khafifatan aw thaqilatan? Khafifah yang nun tawkid ringan atau thaqilah yang berat. Contoh. Aqbilan. Itu ya. Lihat. Aqbilan ini takdiri. Ya, aqbilan ya Zaidu ala ma yanfa'uka. Wahrisan alaihi. Lihat. Wahrisan. Ini fi'il amarnya mana ini? Wahrisan. Lihat perhatikan. Wahrisan alaihi. Ini takdiri. Ini untuk membebaskan dari berjumpanya dua sukun. Nah, ini jika bersambung dengan nun taukid. Apakah nun taukidnya khafifah atau tsaqilah? Perhatikan. Ya. Aqbilan. Al-ula khafifatun. Ini kan aslinya aqbil gitu kan? Aqbala ya. Aqbala yuqbilu. Aqbil bersambung dengan nun taukid khafifah ringan. Aqbilan. Ya, menghadaplah wahai Zaid atau wahai Zaid fokuslah ala ma yanfa'uk. Ya, atas apa yang memberikan manfaat untukmu. Wahrisanna ihris. Kan aslinya cuma ihris. Kan bersambung dengan nun taukid. Taukid apa ini? Khafif, khafifah apa sakilah? Sakilah berat, dobel. Ya, dan Dan semangat atasnya yang ula khafifah. Wasaniyah sakilah. Wahrisonna. Lihat. Wahrisonna. Ini perhatikan ya ikhwah. Wahrisonna. Ya. Ihris. Ya. Tasdid. Sakilah. Apa? Sakilah berat. Ya. Aslinya wahris nana. Ya wahris nana. Wahrisan na. Wa yasihu al-aqsu. Boleh sebaliknya. Awit tasala akhiruhu bi'al. Ya. Dan apabila dia jika atau jika dia bersambung akhirnya dengan al, maka dibebaskan dari dua sukun. Lihat sum, sum itu filamer, ya enggak? Mabni ala sukun. Eh depannya ada al annahara. Ya, jadi udah. Ya, udah digalah jadi sumin nahara. Udah. Dhammah apa kasrah muqaddar. Wa kum. Wa kumul laila. Ya udah kasrah muqaddar filamernya. Kumil laila illa qalila. Khudil afwa atau yang semisalnya. Ini banyak sekali ya. Nah. Khud al-kitab, khudil kitab gitu kan. Nah, ini sukun muqaddarah. Wa nahu idriba idribu idribi hadi bersambung dengan ya waw jamaah alif tasniyah ya muannas muqattaba. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa la yakhsha. Khudhu hidrakum faqulu washrabi wa qurri 'ayna. Lihat quli bersambung dengan waw dengan ya muannasah washrabi wa qurri sama itu juga. Ya. Nah, ini berarti apa ini? Filamernya mabni ala sukun muqaddarah. Nahu ikhsha ya. Wa qawluhu nahu ikhsha wa waghzu warmi wa mithlu ma fi tanzil di Al-Qur'an. Ya, qawluhu ta'ala fatawalla anhum wa'fu anhum wa alqi 'asaq. Nah ini. Nah, ini berarti ini gimana berarti yang ini semua? Ya. Kalau filamer yang seperti ini, idrib. Hah? Ya. Jika dia bersambung dengan domir tasnya atau domir jamak mudzakkar, domir ya muannasah mukhatabah, maka mabniyah ala hadfi nun. Mabniyah ala hadaf nun. Nah, itu semua berarti idriba mabniyah ala hadfi nun. Idhaba mabniyah ala hadfi nun. Ya, innahu taqa faqula faqulani kan gitu kan? Fakula ala hadbin nun. Ya. Khudu ala hadbin nun. Kuli has ala hadbin nun. Nah berikutnya. Ikhsya ughzu. Warmi. Ini berarti mabni ala hadaf harfil illah. Ya, contoh keduanya di Al-Quran. Fitanzil itu di Al-Quran. Firman Allah Ta'ala. Fatawalla. Aslinya kan begitu. Tawalla. Firamar mabni ala hadaf harfil illah. Yaitu alif. Wa'fu. Anna wa'fu berarti fil amr mabni ala harfil ilah itu apa? Dhammah. Ya, alqi asah lempar gitu. Ya, tongkatmu. Alqi berarti fil amr mabni ala hadaf harfil ilah itu apa? Alya. Ada yang mau ditanya?